Konsultasi Syariah. Hukum rukyah lewat WhatsApp. Pertanyaan: apakah diperbolehkan merukyah orang yang sakit dengan ayat Al-Quran melalui WhatsApp? Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan bahwa Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 44. Ada dua tafsiran tentang makna penyembuh dalam ayat di atas, dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir. Pertama, penyembuh bagi penyakit hati, seperti kebodohan tentang syariat Allah, keraguan, dan lain sebagainya. Kedua, penyembuh penyakit-penyakit badan dengan mempergunakan bacaan Quran sebagai rukyah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, tidak masalah penyembuh yang disinggung dalam ayat dimaknai dua tafsiran ini. Fathul Qadir. Berkaitan rukyah via grup WhatsApp, sama kasusnya dengan rukyah via rekaman MP3 atau kaset rukyah. Karena biasanya member di grup WhatsApp saat mengirimkan bacaan Al-Fatihah hanya bisa dengan rekaman audio, seperti halnya rekaman MP3. Tentang hukum rukyah via rekaman, alhamdulillah telah banyak penjelasannya dari para ulama, diantaranya fatwa Lajnah Daimah berikut. Memperdengarkan bacaan ayat atau doa-doa rukyah tidak cukup untuk merukyah, karena rukyah adalah amalan yang butuh keyakinan, yaitu tawakal dan lain-lain. Niat saat melakukannya, dan interaksi langsung dengan pasien, supaya dapat meniupkan ludah atau nafas pada sakit yang dialami pasien. Dan memperdengarkan bacaan rukyah melalui MP3 tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Fatwa Lajnah Daimah. Karena sebenarnya rukyah adalah salah satu metode pengobatan, sebagaimana seorang dokter saat mengobati pasien harus bertatap muka langsung dengan pasien, tidak mungkin menyuntikkan antiseptik misalnya melalui telepon atau video call sekalipun. Demikian pula rukyah. Dalam fatwa yang lain diterangkan, rukyah harus dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan pasien, tidak bisa melalui pengeras suara atau melalui telepon. Cara merukyah yang seperti itu tidak sesuai dengan metode rukyah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat beliau dan para tabi'in, semoga Allah meridhai mereka. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, siapa yang mengada-ada ajaran baru dalam agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Ada solusi bagus yang insya Allah juga bermanfaat kepada orang yang sakit, yaitu dengan doa. Doa bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak harus di hadapan orang yang kita doakan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.